Mengapa selalu saja ku takkan puas dengan yang ku lakukan, yang ku pikirkan. Berdiri ku bercermin, ku mencaci dan memaki bayanganku sendiri. Mungkin kau yang hanya selalu datang dan berputar di kepala. Ingin sempurna seperti mereka yang selalu saja merendah. Dan ku ingin berarti, ku ingin menjadi sesuatu yang tak hanya dilakukan. Apakah hanya kerikil yang terindah? Aku akan menjadi sesuatu yang biasa. Kenapakah sempurna sesuatu yang tak mungkin ada di dunia? Tapi mengapa semua orang terlihat lebih baik dari diriku? Ku ingin sempurna.